Lagunya apa maneh? Katanya ada yang minta lagu tutupin botolmu. Oh, ada yang minum pakai botol-botol nggak tadi? Jangan ya. Kita ciptakan suasana yang damai. Nyupalapa jauh-jauh datang ke sini siap menghibur semuanya bareng sebuah lagu. Besok rusak pikir.